Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala walahu man fis samawati wal ard. Ini maksudnya. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara. Walahu man fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti ayat ini adalah miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Maksudnya kesombongan dan keangkuhan iblis bukan karena melawan Allah semata. Ketaatan iblis hingga dikenal sebagai merak malaikat juga membuat dia angkuh menjadi mukmin, dan dia bukan menjadi manusia yang angkuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman walahu man fis samawatil ard. Baginya apa yang ada di langit dan di bumi, wa man 'indahu la yastakbirun, dan di sisinya dan siapa-siapa di sisinya tidak pernah angkuh an ibadatih dari pengabdian-pengabdian diri kepadanya. Ayat ini ada di dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tunduk kepada Allah dan taat kepada Allah, baik makhluk ataupun benda-benda yang lain, seperti firman Allah dalam ayat yang lain, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Jadi untuk Allah itu sujud apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada melata di permukaan bumi ini, dan malaikat, dan mereka tidak membanggakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, tetapi iblis sendiri sombong kepada Allah, dan Nabi Adam tawadu, rendah diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wahum la yastakbirun, la yastakbirun di sini maksudnya adalah melakukan ibadah yang serius, dan mereka tidak membanggakan diri seperti orang-orang yang mengaku, orang-orang kafir yang mengaku bahwa malaikat anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu yang dapat disampaikan, insyaallah nanti akan dibahas lagi oleh perdana. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Suhaili. Ayat ke-18 ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang beriman, orang yang tidak angkuh adalah, atau siapapun yang tidak angkuh atau apapun yang tidak angkuh adalah benda atau makhluk Allah yang cerdas. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala di sini mengulangi dua kali walahu man. Man itu berarti lil akil, fis samawati wal ard, waman dan siapa, siapa dan siapa. Allah tidak menyebutkan apa dan apa, padahal di langit dan di bumi ini banyak sekali, tidak saja manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi Allah mengangkat derajat hewan dan tumbuh-tumbuhan dari ghairul akil, dari benda yang tidak berakal menjadi benda yang berakal, sehingga Allah mengklasifikasi mereka semua di dalam kategori man. Kenapa? Karena makhluk yang menyembah Allah adalah makhluk yang cerdas. Bukankah kita mendengar bahwa gunung bertasbih bersama Nabi Daud? Begitu juga burung-burung bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Bukankah batang pohon bertasbih di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini menggambarkan kepada kita bahwa orang atau makhluk atau benda atau apapun, baik hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang menyembah kepada Allah adalah makhluk dan benda yang cerdas. Sebaliknya, manusia yang diberikan akal untuk berpikir, untuk mengetahui yang baik dan buruk, tetapi tidak sampai kepada satu titik di mana dia akhirnya menyembah Allah, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang tidak berakal. Atau mungkin lebih parah lagi, dia lebih parah dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang bertasbih kepada Allah, sementara dia yang diberikan akal tidak bertasbih kepada Allah. Maka di sini dapat kita ambil ketegasan di ayat ke-18 ini, mukmin itu cerdas karena dia menyembah Allah. Di samping itu, kecerdasannya tidak disalahgunakannya sebagaimana iblis, tapi kecerdasannya membuat dia tawadhu sebagaimana kata Ustaz Suhaili, dan tidak angkuh sebagaimana ayat ini menggambarkan kepada kita, la yastakbirun. Ya, para pendengar rahimakumullah, ayat ini sangat menginspirasi kepada kita karena menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak layak untuk dinisbahkan kepada Allah sebagai istrinya, anaknya, atau memiliki kekuasaan yang sama besar dengan dirinya. Karena Allah dengan tegas mengatakan walahu man fis samawati wa man fil ard, Allah memiliki segala sesuatu, siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Benar tadi sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Jainal bahwa ayat ini untuk menggambarkan kepada kita betapa seluruh alam semesta ini semuanya, ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah Allah Subhanahu wa taala yang cerdas, sedangkan sedangkan ada di antara manusia yang sudah diberikan akal oleh Allah tetapi ternyata malah menjadi orang-orang yang terkadang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya digambarkan oleh Allah secara tegas di dalam surah Al-Hajj ketika Allah mengatakan alam tara annallaha yasjudulahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihil 'azab. Tidakkah engkau lihat bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini tunduk dan patuh di bawah kekuasaan Allah? Yasjudulahu, mereka bersujud kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, matahari yang begitu besar tunduk kepada Allah, begitu juga dengan bulan, bintang, gunung-gunung, pepohonan, ya, binatang juga tunduk kepada Allah. Wa kasirun minan nas, sebahagian besar manusia juga ada yang tunduk kepada Allah. Wa kasirun haqqa 'alaihil 'azab, tapi sebahagian besar yang lain juga adalah penentang-penentang Allah yang berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, ini bertujuan untuk menyadarkan kita bahwa kalau makhluk yang lain saja tunduk dan sujud kepada Allah, kita manusia yang punya pikiran jangan sampai ya, akal kita di bawah akal tumbuh-tumbuhan yang sujud kepada Allah. Jangan sampai akal kita di bawah akal binatang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu hal yang memalukan, dan bahkan satu hal yang harus kita tingkatkan sebagaimana dikatakan oleh Allah di sini, la yastakbiruna an ibadatihi, bahkan malaikat yang kamu katakan anak perempuan Allah, malaikat itu adalah anak-anak Allah dan sebagainya, ya, sebagai salah satu Tuhan yang juga harus disembah misalnya, ya, itu tidak layak dikatakan tentang malaikat. Karena la yastakbiruna an ibadati, sedikit pun tidak pernah merasa sombong untuk beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, dan tidak pernah merasa letih. Ya, fa in istakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yaftu la yasamun. Kalau mereka sombong, wahai Muhammad, katakanlah bahwa di sisi Tuhanmu ada malaikat yang selalu bertasbih memuji Tuhanmu baik di waktu siang maupun di waktu malam, dan sedikit pun mereka tidak pernah merasa letih. Jangan katakan ada makhluk Allah yang posisinya seperti Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu Tuhan juga. Jangan katakan malaikat itu adalah anak Allah atau anak perempuan Allah, karena Allah memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Saya kira itu. Terima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Jainal yang telah menyampaikan tafsir surah Al-Anbiya ayat 18 dan 19. Mudah-mudahan pengkajian kita pada siang berbahagia ini dapat bermanfaat kiranya dan menambah ilmu dan amal ibadah kita. Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mundur sedikit lah ya.